Belum habis kita mau badonci akan sekarang mau pergi ulang. Kita ada dengar kabar-kabar angin. Nada di sana so ada yang lain. Kita berhati rasa mau menangis. Ingat-ingat pengandang. Luna bilang biar jauh dimakan. Di dalam hati cuma kita sendiri. Kau bikin apa mau jadi begini. Nana so lupa Manado. Mana